Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab yang ke-25. Babun, bab al-amru biada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan, melaksanakan amanah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada kalian kaum mukminin, an tu'addul amanat, agar kalian menunaikan amanah-amanah, agar kalian menunaikan amanah-amanah, ila ahliha, ditunaikan kepada yang berhak untuk mendapatkan amanah itu, kepada pemiliknya. Qala mu'allif, berkata Syekh Utsaimin, qala mu'allif rahimahullah, babun al-amru biada'il amanah. Apa itu amanah? Amrun jami' lima kullifa bihil insan au istamana alaih. Amanah adalah amrun jami', perkara yang mencakup, perkara yang mencakup, lima kullifa bihil insan, apa yang dibebankan kepada seseorang, au istamana alaih, atau diamanahkan kepadanya. Itu takrif al-amanah. Qala rahimahullah, al-amanah tutlaku ala ma'anin muta'addidah. Adapun amanah ini disebutkan, tutlak disebutkan dimutlakkan kepada makna yang muta'addidah, bermacam-macam. Bentuknya banyak. Artinya amanah ini ada yang ma'tamanahullah yang pertama, minha ma'tamanahullah ala ibadi. Perkara yang diamanahkan oleh Allah untuk hambanya. Apa perkara yang diamanahkan oleh Allah kepada hambanya? Min al-ibadat. Berupa ibadah-ibadah. Allati kallafahum biha. Yang Allah bebankan kepada hamba. Jadi yang pertama, amanah yang berkaitan dengan yang datang dari haknya Allah atas hamba berupa ibadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna aradnal amanat. Sesungguhnya kami telah memberikan amanat ala samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna fa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Maka semuanya takut menanggung amanah itu. Namun wa hamalaha al-insanu, telah menyanggupi amanah itu makhluk bernama manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, fa innaha amanatun i'tamanahu Allah 'alaihal 'ibad. Yakni amanah yang diamanahkan oleh Allah atas para hamba. Yani amanah yang itu amanah yang harus ditunaikan, yang itu al-ibad, i'tamanahul 'alaiha al-ibad. Taib. Ini jenis amanah yang kaitannya seorang dengan hamba. Seorang dengan hamba. Taib. Wa minha, dan diantaranya yang disebut amanah maliyah. Di antara amanah itu juga, di antaranya adalah namanya amanah al-maliyah. Amanah yang berbentuk berjenis harta. Bentuknya harta. Ini berarti amanah yang datang dari sesama hamba. Yaitu juga amanah. Wahia al-wada'i'. Contohnya apa? Al-wada'i'. Barang-barang yang dititipkan. Wadi'ah. Barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga. Namanya wadi'ah. Alati tu'ta lil insan liyahfadhaha li ahliha. Yaitu harta-harta yang diberikan kepada seorang untuk dijaga, li ahliha, bagi pemilik harta. Namanya wadi'ah. Apa itu wadi'ah? I'ta'ul mali liman yahfaduhu li sahibihi. Definisi wadi'ah adalah i'ta'ul mal, memberikan harta. Seorang memberikan harta liman yahfaduhu, kepada orang yang bisa menjaga. Li sahibihi, terhadap pemilik harta itu. Nah, wa kadzalik al-amwal ukhra. Jadi barang titipan yang harus dijaga. Wa kadzalik al-amwalul ukhra allati takun biyadil insan bi maslatihi aw maslahati limaliha malikiha. atau harta-harta milik orang lain yang ada di tangan orang, tetapi maslahatnya untuk orang itu atau maslahatnya untuk pemilik harta orang itu. Taib, itu juga namanya fadzalika amanah. Allati biyadil insan ima an takuna limaslahati malikiha au limaslahati man biyadihi au limaslahatihi majami'an. Jadi kesimpulannya, barang yang dititipkan kadang maslahatnya untuk si pemilik harta itu, atau mungkin maslahatnya untuk orang yang dititipi, dipinjamkan, dipinjami harta itu. Itu juga namanya harta amanah. Nah, contoh wadi'ah yang dititipkan kepada seseorang yang maslahatnya untuk pemilik harta itu. Contoh pertama, al-wadi'ah. Wadi'ah itu tadi i'ta'ul mal liman yahfaduhu li sahibihi. Wadi'ah itu memberikan harta kepada orang yang akan menjaga harta itu. Barakallahu fik. Contohnya apa? Al-wadi'ah taj'aluha inda shakhsin. Barang yang dititipkan yang kau jadikan kepada seseorang. Takul masalan hadhihi sa'ati indak ihfadha li. Ini jam, hadhihi sa'ati ini jam saya. Saya titipkan kepadamu, tolong ihfadha, jagalah jam itu untuk saya. Karena dia mungkin mau pergi jauh, mau keluar kota, jamnya mahal, harganya mahal, khawatir kalau dibawa hilang. Dititipkan kepada tetangganya. Tolong jam saya dijaga. Ini namanya amanah. Al-hadihi darahim ihfad hali wa ma asbah dzalik. Atau dia mengatakan, ini dirham, kepingan uang emas, jaga untuk saya. Wa ma asbah hadza, atau yang sejenis itu. Ini namanya al-wadi'ah. Dalam pembahasan fikih namanya al-wadi'ah. Dan ini ada pembahasannya. Dan ini harus ditunaikan sebagaimana sabda Nabi, adil amanah ila man i'tamanak wa la tahun man khonak. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, adil amanah, tunaikanlah amanah itu, ila man i'tamanak, kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Hadis Abu Dawud. Sehingga apa yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, maka itu amanah yang harus seorang itu betul-betul menjaganya. Dan ini mimbabil ihsan, bab berbuat baik, menolong saudaranya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini babnya apa? Al-ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Atau bukan jam, mungkin motor. Dia punya motor atau mobil, ya. Saya mau pergi, ini tolong mobil dijaga, ini kontaknya, STNK-nya, tolong saya amanahkan untuk antum. Saya mau haji atau umroh. Amanah bagi antum. Barakallahu fiik. Karena antum dianggap orang yang amanah, ngerti dan bisa merawat barang antum. Tunaikanlah kata Nabi, adil amanah ilaman, kepada orang yang manik tamanak, memberikan amanah kepadamu. Barakallahu fik. Ini contoh pertama amanah yang maslahat amanah itu kembalinya kepada pemilik harta. Contoh pertama. Yang kedua, amalati limaslahati man hiya biyadih. Adapun amanah yang kebaikannya. Man hiya biyadihi, kepada orang yang memegang barang itu. Ya, contohnya apa? Contohnya ialah seorang melakukan ariyah. Ariyah, yakni seorang meminjamkan barang kepada orang lain. Namanya ariyah. Ariyah ini seorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Iya, namanya al-ariyah. Dan dalam hal ini, seorang memberikan kepada orang lain sesuatu yang tafi' bihi sumaya ruddu ilaih. Ariyah adalah idza aqbal insan al-akhar syai'an yang tafi' bihi sumaya ruddu ilaih. Ya, apabila seorang memberikan kepada orang lain sesuatu yang bisa diambil manfaat, sumaya ruddu ilaih, lalu barang itu dikembalikan. Ya, namanya ariyah. Kalau seorang memberikan kepada orang lain tetapi tidak minta dikembalikan walaupun ada manfaatnya, apa namanya? Namanya hibah. Ya, hibah atau hadiah. Saya punya mobil, saya berikan kepada kamu. Tidak disuruh membayar, tidak disuruh menyewa, tidak disuruh mengembalikan. Ambil manfaatnya. Hadiah untuk Anda. Tapi kalau itu seorang aqbal insan al-akhar syai'a, seorang memberikan kepada orang lain sesuatu yang tafi', yang diambil manfaatnya. Summa yaruddu ilaihi. Lalu barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan barangnya tidak habis. Tidak habis, tidak berkurang. Namanya apa? Ariyah. Dalam fikih namanya al-ariyah. Al-ariyah itu yu'tika. Orang yang meminjamkan sesuatu kepadamu, syai'an yu'iruka iyahu min ina. Sesuatu yang dipinjamkan kepadamu berupa ina. Wadah air, antum mau akekoh, tidak punya ceret. Tetangga antum punya ceret banyak, maka antum meminjam. Dan tetangga mengatakan silakan pakai saja, kalau sudah selesai kembalikan. Tidak ada sewa, tidak ada bayar, gratis. Namanya ariyah. Al-firash, atau mungkin tikar, kasur atau tikar yang disewakan atau yang dipinjamkan, bukan disewakan, dipinjamkan. Au sa'atin atau jam. Au sayaratin atau mobil. Ya. Baqiyat biyadik limaslahatik. Maka harta itu ada pada kamu, di tanganmu, dan maslahatnya kembali kepada kamu. Ini namanya ariyah. Itu juga amanah, ya. Itu juga amanah. Kalau itu amanah, maka harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dijaga. Jangan kita pinjam apa tadi? Dipinjamin mobil, barakallahu fik, tetangga kita orang baik, silakan pakai saja. Antum repot, anaknya banyak, pakai saja mobil saya. Setelah selesai dikembalikan. Barakallahu fik, karena itu bukan milik kita. Kita tidak disuruh bayar, hanya sifatnya ariyah, pinjaman. Apa? Dipinjamkan kepada kita. Itu juga amanah. Tidak boleh kita teledor. Kalau kita pinjam mobil, jangan teledor. Ketika keluar dari area parkir, dikunci, dijaga, jangan teledor. Karena itu amanah. Yang diberikan, dipercayakan kepada Anda. Barakallahu fik. Namanya al-ariyah. Atau yang ketiga, al-malati limaslahatin malikuha wa man hiya biyadih. Atau maslahatnya harta itu kembali kepada pemiliknya atau orang yang memegang harta itu, apa namanya, istijar, ijarah. Apa ijarah? Menyewa atau ngontrak kalau itu rumah, atau mobil, apa namanya, rental ya. Ijarah, al ijarah ya. Apa ijarah? Aqdun manfaatun ma'lumah aw amalun ma'lum bi iwab. Ijarah adalah aqdun manfaah, akad yang bermanfaat, ma'lumatun yang diketahui. Jadi ijarah itu akad, aqdun manfaatun yang bermanfaat, ma'lumatun yang diketahui. Aw amalun ma'lum, atau amalan, pekerjaan yang maklum diketahui. Bi'iwab, dengan ganti, dengan upah atau ganti. Saya ulangi, akad yang bermanfaat diketahui, atau pekerjaan, amalan yang diketahui, bi'iwab, dengan ganti, dengan upah. Ada gantinya. Contoh akad yang bermanfaat, apa contohnya? Si A punya rumah kosong, ya. Lalu ada orang datang, saya datang ke sini tidak punya rumah, saya ingin menempati rumah kamu. Oh silahkan. Setahun berapa? Setahun misalnya 3 juta. Maka ini aqdun manfaah ma'lumah bi'iwab. Maka antum yang punya rumah menyewakan rumah, dan antum dapat iwab, ganti uang 3 juta. Dan pemakai memberikan sejumlah uang yang ditentukan 3 juta dalam 1 tahun. Ijarah ataupun amalan, pekerjaan. Antum datang ke sini tidak punya pekerjaan. Seorang diberi sebuah manfaat. Kamu kerjakan ini, kamu dapat ganti bayaran sekian. Ijarah. Antum mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Barakallahu fik. Saya membutuhkan keahlian antum. Saya bayar antum 1 bulan 1 juta. Sepakat. Ijarah. Barakallahu fik. Maka kalau itu bentuknya barakallahu fik, apa tadi, rumah, berarti itu harus dijaga. Kembali kepada poin ketiga, amanah harta yang maslahatnya kepada pemilik dan pemakai. Contohnya apa? Ainul mustajarah, barang yang disewakan, atau rumah tadi dikontrakan. Kalau mobil direntalkan. Fadhihi maslahatuha lil jami'. Ini maslahatnya untuk dua pihak, pemilik dan pengambil manfaat. Istajarta mini sayarah. Contohnya di sini Syekh mencontohkan, kamu menyewa kepada saya sayaratan, mobil. Wa akhadtaha, lalu kamu ambil mobilnya. Fa anta tantabi' biha bi qada'i hajatik. Lalu anda mengambil manfaat mobil itu untuk menunaikan hajatmu. Wa ana antafi'u bil ujrah. Kalau saya mengambil manfaat dengan bayaran. Sehari berapa? 300 ribu. Mulai jam berapa antum? Mulai jam 6 pagi. 24 jam. Maka anda ngambil mobil jam 6 pagi, sepakat 24 jam 300 ribu. Mobil saya dibawa oleh antum, kontaknya STNK-nya dibawa pergi. Karena antum mau walimahan atau mau menunaikan hajat keluar kota, ziarah pada keluarga. Begitu pulang, antum memberikan ujrohnya, bayar. Supir, bensin kamu yang nanggung. 300 ribu bersih saya. Barakallahu fiik. Kalau supir dari saya 500, sepakat. Itu adalah al-ijarah. Wa kadzalikal bait wad dukan, demikian pula rumah, toko, ya ruko, antum kontrak ruko. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu, kullu hadhihi minal amanah. Semua ini amanah, harus dijaga. Jangan dirusak. Sebagian orang enggak amanah, bilangnya mau ngerental mobil, kuncinya dibawa, STNK-nya dibawa, tidak kembali, dijual, ditipu pemiliknya, mengkhianat, mengambil harta tanpa hak. Maka ini kezaliman yang nanti akan dituntut di hari kiamat kalau dia tidak mengembalikan. Ya, ini adalah kezaliman, az-zulmu dzulumat yaumal kiamah. Baik, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dosa antum. Barakallahu fiik. Ini diantara contoh amanah, baik namanya wadi'ah, baik namanya ariyah, baik namanya ijarah. Semua itu amanah yang harus dijaga. Barakallahu fikum. Sehingga kalau antum ngontrak misalnya, jangan bersengaja. Baik, karena ijarah ini juga harta yang diamanahkan. Sengaja merusak pintunya atau sengaja merusak kacanya, tidak boleh, dijaga. Baik. Nah, karena antum hanya mengambil manfaatnya, bukan mengambil barangnya. Atau selesai kontrak, pintunya dibawa pergi. Ini namanya mencuri. Nah, tidak boleh. Saya kan sudah bayar kontrak. Bayar kontrak atau bayar pintu, dibedakan. Barakallahu fiik. Mungkin karena antum tertarik pintunya bagus, dibawa pergi, dijual. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini namanya khianat. Namanya khianat. Baik. Demikian pula kalau sudah sepakat satu bulan 300, 400, 1 tahun 3 juta, sudah habis bulan, bayar. Setiap tanggal 15 bayar. 15 bayar. Jangan antum sudah mengambil manfaatnya, pergi tidak ngasih kabar. Dikejar, hilang nomornya. Sehingga pemilik rumah itu kecewa. Pemilik rumah terdolimi. Seharusnya satu bulan dapat pemasukan, ini kosong. Dia merasa tertipu dari pengkhianat. Maka demikianlah seorang muslim harus menunaikan amanahnya. Walaupun orang awam, walaupun pemiliknya orang awam, apalagi dia adalah saudara kita sendiri, kita harus betul-betul menunaikan amanah di antara kita. Barakallahu fiik. Amanah yang lain adalah amanatu al-wilayah. Amanah yang berbentuk wilayah kekuasaan. Wilayah atau kekuasaan. Wa hiya a'zamuha mas'uliyatun al-wilayatul 'amah wal wilayah khassah. Dan itu yang paling besarnya. Mas'uliyah, tanggung jawabnya. Baik wilayah yang amah, wilayah kekuasaan secara umum, atau wilayah yang khosoh, khusus. Ada wilayah yang umum, ada wilayah yang khosoh, kekuasaan yang sifatnya umum, presiden, mencakup dari Sabang sampai Merauke, namanya presiden atau raja. atau wilayah yang khosoh, wilayah tapi sifatnya khusus. Nah, fasultan, adapun sultan, mungkin raja atau presiden, masalan ar-ra'isul a'la fid daulah, pemimpin tertinggi di sebuah negara, daulah. Kalau dia presiden, raja, pemimpin terbesar di suatu negara, aminun alal ummah kulliha, dia orang yang diberi amanah atas seluruh umat ini. Ya, dari rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dia yang bertanggung jawab urusan masalih diniyah. Yang pertama, min ala masalihiha ad-diniyah, kemaslahatan yang pertama yang harus diberikan kepada umat adalah diniyah, agama. Makanya kata Hasan al-Basri ketika dia menceritakan tentang al-umara, al-umara alladhi yaluna fi umurina, yang namanya pemimpin adalah yang mengurusi urusan kita, al-jumu'ah wal-jama'ah, al-jum'ah wal-jama'ah wal-id wal-suhur wal-jihad. Yang namanya umara adalah yang mengurusi urusan kita, urusan sholat jumat, urusan sholat jamaah, urusan id, sholat hari raya, wal jihad, berangkat membawa senjata melawan musuh-musuh, was suhur. Suhur artinya menjaga tapal batas negeri kaum muslimin dari musuh-musuh yang menyusup. Itu tanggung jawab mereka. Baik. Jadi urusannya berat. Yang kedua, masalihuha ala masalihiha ad-dunyawiyah, maslahat yang sifatnya dunyawiyah. Ya. Contohnya apa? Dunyawiyah ala amwaliha allati takun fi baitil mal, urusan dunyawiyah atas harta-harta umat ini yang ada di baitul mal. Wala yubadziruha, tidak menghambur hamburkan harta itu. Wala yang yunfikuha fi ghairi maslahatil muslimin wa ma asbaha dzalik, tidak diinfakkan, dibelanjakan pada perkara yang tidak ada maslahat bagi kaum muslimin atau yang sejenis itu. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya inna rijalan yataghawadun fi malillah bi ghairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Dalam hadis Bukhari, inna rijal, sesungguhnya beberapa orang, yataghawadun, yataghawadun artinya yatasarrafun, mengeluarkan harta, fimalillah, hartanya Allah, bighairi haq, tanpa jalan yang benar, dihambur-hamburkan, bukan di jalan kebaikan. Apa ansamanya? Falahumun nar yaumal qiyamah, untuk mereka nanti neraka di hari kiamat. Hadis Bukhari, hadis Al-Bukhari. Jadi ancamannya berat. Harta yang ada di pundak, pundak para penanggung jawab harta kaum muslimin, kalau tidak ditunaikan dengan haknya, falahumun nar yaumal qiyamah, untuk mereka neraka di hari kiamat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik. Bahunaka amanatun ukhra dunaha. Masih membicarakan amanah wilayah, kekuasaan. Kalau tadi kekuasaan yang sifatnya umum, raja, presiden. Dan di sana ada amanat ukhra dunaha, yang di bawahnya. Dunaha yang di bawahnya. Di bawah presiden. Ka'amanatil wazir. Seperti amanah al-wazir, menteri. Masalan fi izaratihi, dalam urusan kementeriannya. Menteri urusan pangan, menteri urusan pendidikan. Wa amanah al-amir fi mantiqatihi, atau yang di bawahnya lagi apa? Amanah al-amir, pemimpin di mantiqah, di kecamatan, di kabupaten, ya, provinsi, namanya mantiqah, wilayah kecil, ya, mantiqah di kabupaten atau provinsi, itu di bawah presiden. Taib, itu juga amanah. Yang mereka yang memiliki jabatan seperti ini harus menunaikan amanahnya. Atau ada lagi yang di bawahnya lagi apa? Amanatul qadi. Amanah menjadi qadi. Hakim fi amalihi, dalam menunaikan pekerjaannya. Namanya qadi, memutuskan keputusan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Hakim. Itu juga amanah. Tidak boleh kemudian dia khianat dengan apa yang harus ditunaikan dari hak. Atau yang terakhir, amanatul insan fi ahlihi, amanahnya seorang terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Baik, istri dan anaknya. Jadi seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang suami penanggung jawab terhadap keluarganya. Wa mas'ul, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyatihi, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti harta termasuk diantara istri dan anak adalah amanah. Makanya Nabi mengingatkan ma min walin yali ra'iyah minal muslimin, tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, fayamut wa huwa ghash, tapi pemimpin itu tidak menunaikan amanahnya. Ghash. Illa haramallah alaihi jannah. Allah haramkan baginya jannah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Hadis Bukhari Muslim. Maka kita seorang suami adalah termasuk istar'ahullah, orang yang telah diberikan sebuah kepemimpinan amanah berupa anak dan istri. Maka tidak boleh ghosh. Ghosh tidak boleh. Harus betul-betul memperhatikan amanah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap istri dan anak kita. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah dayus. Tidak masuk jannah, ancamannya berat. Dayus, apa dayus? Seorang suami yang membiarkan istri dan anaknya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk amanah ya ibadallah. Kalau antum sebagai mudarris, mudarris guru atau mudir sebuah ma'had, itu juga amanah. Walaupun amanah itu di bawah dari apa yang disebutkan tadi. Karena kita bukan negara, kita adalah kegiatan. Maka ini juga amanah yang harus kita jaga. Barakallahu fikum, ini amanah yang terkait dengan hak kita, dengan hak-hak kaum muslimin, terkait dengan harta, atau hak seorang pemimpin yang harus menunaikan hak-hak seorang dari rakyatnya, pemimpin terhadap yang dipimpin olehnya. Al-muhim annal amanah babun wasi' jidda. Al-muhim, yang penting ya ibadallah, bahwa amanah ini babun wasi', bab yang luas sekali. Babun wasi' jidda, bab yang sangat luas sekali. Wa asluha amran, namun pokoknya intinya ada dua. kalau dibahas panjang lebar. Namun kesimpulannya dua. Yang pertama, amanatun fi hukukillah, amanah terhadap hak-hak Allah. Apa itu haknya Allah? Wahia amanatul abdi fi ibadatillahi azza wa jal. Wahia yaitu amanah hamba, amanah yang diberikan kepada hamba oleh Allah fi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Innallati faradu alaikal Qur'an, dalam Al-Qur'an dikatakan sesungguhnya Allah yang telah mengfardukan Qur'an. Laraduka ilal ma'ad, pasti akan mengembalikan di hari pembalasan. Kita diwajibkan melaksanakan isi Al-Qur'an. Ya, faradu alaikal Qur'an, laraduk, pasti akan mengembalikan kamu di hari pembalasan. Jadi kalau kita menjalankan amanah dengan baik, melaksanakan dengan baik apa yang dimaukan oleh Allah dari hak-haknya Allah, kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah dengan jannahnya. Yang kedua, amanatun fi hukukil bashar, amanah terkait hak bashar, manusia. Wahia kathiratun jiddan, dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Waqad asyarna ila syai'in minha, dan telah kami sebutkan, kami isyaratkan dari perkara yang banyak itu, di antaranya tadi, wa kulluha yu'marul insan bi'adaiha, semuanya diperintahkan oleh Allah seorang menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sampai di situ pada ucapan muallif rahimahullah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, walhamdulillahi rabbil alamin.